السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembacaan kitab Haqiqatu al-Manhaj as-Salafi karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Shafiq al-Dhufairi hafizahullah taala. Qala al-muallif rahimahullah taala, kita ulang sedikit dari apa yang disampaikan pada pertemuan yang lalu. Falmaqsudu, maka yang dimaksud dari penjelasan dari di atas, anna min usuli al-manhaj as-salafi, merupakan pokok usul dari manhaj salafi, al-irtibatu bil ilmi wal ulama, yaitu keterkaitan mereka dengan ilmu dan ulama. Wa anna hadha mimma awsallahu bih, dan bahwasanya ini termasuk apa yang Allah wasiatkan. Wa anna fihi al-khair wa sa'adah, bahwasanya di dalam irtibat kepada ilmu dan ulama terdapat kebaikan wa sa'adah dan kebahagiaan. Wa najati dan keselamatan minal fitani, dari fitnah. Fa inna fi dhihabil ulama, maka sesungguhnya pada perginya ulama atau wafatnya ulama, wa adamil irtibati bihim, dan tidak terikat terhadap mereka atau mengikat diri kepada mereka, zahaban lil ilmi wad din, ini mengakibatkan hilangnya ilmu dan agama, wa ihlalan lil jahli wal fitan, dan memasukkan atau mempersilahkan kebodohan dan fitnah ke dalam umat ini. Wa yattakhidun nasa ba'dahum ru'usan juhala, dan manusia setelah itu mengambil, maksudnya setelah para ulama meninggal dan kaum muslimin sudah tidak terikat kepada para ulama, setelah itu apa yang terjadi? Mereka menjadikan ru'usan juhala, tokoh-tokoh yang bodoh. Yadhilluna wa yudhillun, mereka itu sesat dan menyesatkan. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabil ilmi, berkata al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitabul ilmi, bab kaifa yuqbadu al-ilmu, bab bagaimana ilmu ini diambil. Wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila Abi Bakar ibn Hazm, dan Umar ibn Abdul Aziz menulis surat kepada Abu Bakar ibn Hazm, isinya umdhur, perhatikanlah olehmu. Ma kana min hadithi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faktubhu, apa yang berupa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faktubhu, maka tulislah. Fa inni khiftu, maka aku ini khawatir. Durusal ilmi wa dhihabal ulama, tergerusnya ilmu, yaitu durus hilang, durus itu tergerus atau menghilang dengan bertahap. wa dhihabal ulama dan wafatnya para ulama. Ini beliau mengkhawatirkan hal ini. Jadi apabila engkau mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka cepat ditulis. Segera ditulis. Karena aku khawatir ilmu ini akan hilang dengan pelan-pelan dan para ulama wafat. Wala taqbal illa haditha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kau terima kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal tafsyu'al ilm, dan sebab karena ilmu. Wal tajlisu, dan hendaklah kau duduk di majlis majlis ilmu. Hatta yu'allama man la ya'lam, sampai orang yang tidak tahu diajari. Artinya mengajarkan ilmu di majlis-majlis ilmu. Fa innal ilma la yahlaku hatta yakuna sirra. Maka sesungguhnya ilmu ini tidak akan binasa, hilang, sampai keadaan ilmu itu sirra, rahasia. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh para ulama, ketika seseorang menyampaikan ilmu secara rahasia, maka hal ini membuka pintu-pintu penyimpangan. Ya, membuka pintu-pintu penyimpangan. Kenapa? Karena mempelajari ilmu di tempat-tempat rahasia itu tidak diketahui oleh orang lain. Berbeda dengan menyampaikan ilmu di majelis-majelis umum, ya, yang manusia banyak yang mendengarkannya. Ketika ada kesalahan, maka ada yang mengingatkannya. Ya. Ketika ada kekeliruan, maka ada yang menasehatinya. Berbeda dengan apabila dia menyampaikan secara sembunyi. Maka ini berpotensi akan menyebarkan kesesatan, penyimpangan. Terlebih bagi orang-orang yang memiliki kepentingan. Ini merupakan kesempatan yang sangat besar bagi dia untuk menyebarkan kesesatannya. Karena orang yang ada di bawah dia tidak akan berbicara dan diam dan akan mengikuti dia. Sehingga tersebarlah kesesatan lewat majlis-majlis seperti itu. Itu yang dimaksud apa yang dikatakan oleh Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Yaitu ilmu ini tidak akan hancur kecuali ilmu itu dalam keadaan sirra, rahasia. Artinya disampaikan secara rahasia di rumah-rumah atau di tempat-tempat lain yang disampaikan hanya beberapa orang atau sebagai beberapa orang-orang yang loyal kepadanya. Itu maksud dari perkataan Naam Umar bin Abdul Aziz. Nah, ketika itu sudah tersebar, cara seperti itu tersebar, menyebarkan ilmu dengan cara seperti itu, yang ini potensi munculnya penyimpangan, karena tidak ada yang tahu, karena tidak ada yang mengingkarinya, karena tidak terbuka, ya, tidak berada di majlis-majlis ilmu, jadi pemahamannya disembunyikan. Maka ketika di saat besar, menjadi besar pemahaman yang salah tersebut, penyimpangan tersebut, maka akan hilanglah ilmu. Maka hilanglah ilmu. Yaitu ya'ni ilmu yang sebenarnya. sebagaimana akan kita bacakan dari riwayat yang lain. Summa qala al-Bukhari, kemudian al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais qala haddatsani Malik an Hisham ibnu Urwa an abihi an Abdullah ibni Amr ibn al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nasi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut ilmu dengan dicabutnya dari manusia, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Fa idza lam yubqi aliman, sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyisakan seorang alim pun, seorang ulama pun, ittakhadan nasu ru'usan juhala, maka manusia pun mengambil tokoh-tokoh yang jahil, fasu'ilu, maka mereka pun bertanya kepada tokoh-tokoh tersebut, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka para juhal tersebut berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Inilah mereka yang menyebarkan ilmu secara sirra, menyebarkan ilmu secara rahasia, orang-orang juhal. Rawad Darimi bisanadihi ila Abdullah ibn Mas'ud. Ini dahulu ya, kisah dahulu, yaitu mereka tidak berani menampakkan kesesatan, menampakkan penyimpangan mereka. Karena di saat itu para ulama masih banyak. Namun sekarang berbalik ya, keadaannya berbeda. Mereka sudah tidak sirrah lagi, sudah tidak apa rahasia lagi untuk menyampaikan penyimpangan-penyimpangan. Kecuali ada di kalangan yang mereka berada di barisan Ahlus Sunnah. Nah, mereka ada di antara mereka yang menyampaikan secara sirrah. Tetapi para ulama tetap akan mengetahuinya. Ya. Ulama, terutama ulama al-jarh wa ta'dil, mereka sangat memahami. Sebagaimana contohnya kisah seperti Abul Hasan al-Ma'ribi. Ya. Berapa tahun dan juga yang lainnya. Dia menyampaikan secara sirrah kepada pengikutnya perkara-perkara yang menyimpang. Ya. Tetapi terkadang dia pun terlihat atau menampakkan pemikirannya di ceramah-ceramahnya, sehingga diketahui oleh para ulama kemana arah bicaranya. Nah, kembali. Telah diriwayatkan oleh Imam Darimi bisanadihi ila Abdullah ibn Mas'ud, dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, berkata, kaifa antum idza labisatkum fitnah, bagaimana keadaan kalian jika fitnah ini telah bercampur dengan kalian? Labisat ini digunakan biasanya untuk pakaian, labisa, memakai pakaian. Maksudnya di sini sebutkan oleh para ulama, labisatkum fitnah. Jadi fitnah ini sudah berada di badannya. Dia termasuk bagian fitnah tersebut, dan fitnah sudah berada padanya. Maksudnya saking fitnah ini menyebar di mana-mana. Yahrumu fihal kabir, yang orang yang tadinya sejak mudanya sampai tuanya, dia berada bergelimpangan dengan fitnah. Ya. Dari muda sampai tua, kehidupannya di dalam fitnah. Adapun yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah al-bid'ah, wal-inhiraf, bid'ah dan penyimpangan. Artinya, Abdullah bin Mas'ud memberikan gambaran satu kondisi zaman yang di situ fitnah di mana-mana, yang sampai orang-orang muda sampai tua berada di dalam fitnah tersebut atau berada di dalam penyimpangan atau bid'ah tersebut. Bahkan wayarbu fiha shaghir, bahkan yang dari kecil pun mereka sudah dididik dengan kebid'ahan dan penyimpangan. Ini seperti dan mirip dengan keadaan zaman sekarang ini. Anak kecil sudah, bahkan belum lahir pun, sudah dirayakan dengan perayaan yang bid'ah. Sebelum lahir. Dari sebelum lahir, kemudian setelah lahir, kemudian setahun setelah lahir, dengan ulang tahunnya, dan seterusnya. Intinya apa? Intinya sudah menyebar di mana-mana. Sampai tua dia berada di atas kebid'ahan. Fa'idha ghoirat. Apabila ada. Sebentar. Sebelum waktu ini. Wayattakhidahan nasu sunnatan. Dan manusia menganggapnya itu adalah sunnah. Ini saking fitnah ini mendarah daging pada kaum muslimin. Ya, pada kaum muslimin. Sehingga kebid'ahan, penyimpangan itu dianggap sunnah. Dianggap sebagai agama. Dianggap sebagai agama. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud, fa'idha ghuyirat, apabila dirubah. Maksudnya ada orang yang berpegang dengan sunnah, ingin merubah kemungkaran tersebut. Kemungkaran yang dianggap oleh mereka sebagai sunnah. Kenapa? Ya karena tadi kebid'ahan ini sudah benar-benar meliputi kaum muslimin pada saat itu. Yang muda sampai tua kehidupannya di atas bid'ah. Bahkan yang kecil pun sudah dididik di atas bid'ah. Sehingga yang bid'ah, yang munkar itu dianggap sebagai sunnah. Nah, ketika ada orang yang menyampaikan atau mengingkari hal tersebut, fa'idha kuyirat, ada yang berupaya untuk merubahnya. Berupaya untuk merubahnya. Kalau mereka mengatakan, kuyiratis sunnah, telah dirubah sunnah ini. Tanda kutip, ya. Sunnah, tanda kutip. Dengan kata lain, orang ini ingin merubah kebiasaan kita atau ingin merubah kegiatan kita yang mereka anggap itu adalah agama, yang mereka anggap itu adalah sunnah, padahal itu munkar, padahal itu kesesatan, padahal itu penyimpangan. Ini prediksi atau apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika ketika atau suatu zaman yang beliau perkirakan akan terjadi. Qalu, berkata yaitu para sahabat Abdullah bin Mas'ud, wa mata dzalika ya Aba Abdurrahman, wa mata dzalika ya Aba Abdurrahman, kapan itu terjadi wahai Abu Abdurrahman? Qala, beliau menjawab, idza kasurat qura'ukum wa qallat fuqaha'ukum, yaitu di saat banyaknya orang yang pandai membaca Al-Qur'an tetapi sedikit fuqaha'ukum, orang yang memahaminya. Jadi banyak yang bisa baca Al-Qur'an, pandai membaca Al-Quran, tetapi tidak memahami arti dan maksud dari Al-Quran tersebut. Artinya bahwasanya Al-Quran ini bukan dijadikan sebagai pedoman hidup, ya, tetapi hanya sekedar hiasan saja. Wa kathurat umara'ukum wa qallat umana'ukum. Dan banyak pemimpin kalian dan sedikit orang-orang yang amanahnya. Banyak yang khianatnya. Wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah. Dan orang mencari dunia dengan amal akhirat. Jadi akhirat ini, amalan akhirat dijadikan tumpangan dia untuk mendapatkan harta dunia. Setelah selesai, tumpangannya ditinggalkan. Ketika butuh, naik lagi. Dipakai lagi agamanya. Itu kondisinya. Di dalam riwayat lain, qalu wa mata dzalik, yaitu para sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya, wa mata dzalik, kapan itu terjadi? Ketika Abdullah bin Mas'ud menjelaskan di satu waktu bahwasanya kalian akan menemui satu zaman yang fitnah di saat itu sangat merisaukan kaum muslimin, merisaukan kaum muslimin. Fitnah di mana-mana. Sampai seperti yang tadi disebutkan sifatnya. Kemudian beliau menjawab, Idza dhahabat ulama'ukum. Yaitu apabila telah wafat ulama-ulama kalian. Wa kathurat juhala'ukum. Dan bertambah banyak orang-orang bodoh di antara kalian. Ulama berkurang, orang-orang jahil banyak. Terutama orang-orang jahil yang menampakkan dirinya, yang mengangkat dirinya. Yang disebutkan pada hadis yang sebelumnya yaitu fasu'ilu fa'aftau, mereka ditanya kemudian mereka berfatwa. Bighairi ilmin tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Wa kasurat qurra'ukum, dan banyak ahli qori di antara kalian, ya, banyak yang bisa dan mampu membaca Al-Qur'an tetapi hanya sekedar hiasan. Hanya sekedar hiasan. Memperbagus bacaan, bahkan diperlombakan. Naam, tetapi isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran tidak memahaminya. Wa qallat umana'ukum, dan sedikit orang-orang yang amanah di antara kalian. Wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah, dan dicari dunia dengan amal akhirat, menjadikan amal akhirat sebagai kendaraannya untuk mendapatkan dunia. Wa tafaqahu li ghairi din, dan orang mencari atau dan orang memahami agama, ya, mencari ilmu agama dan memahaminya, itu tafaqquh, ya, li ghairi din, tetapi bukan untuk agama. Dia mempelajari agama Islam tetapi bukan tujuannya untuk meninggikan agama, tetapi untuk tujuan dunia atau tujuan-tujuan yang lain selain akhirat. Qala rahimallahu taala, rawal bukhari 6 Warawa al-Baihaqi bisanadihi ila Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Telah meriwayatkan Imam Baihaqi dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridainya. Qala, berkata, ibadallah, wahai hamba Allah, tadruna kaifa yanqusul islamu minan nas? Apakah kalian tahu bagaimana Islam ini berkurang dari manusia? Qalu, mereka menjawab, na'am, kami tahu. Kama yanqusu samnud dabah, sebagaimana berkurangnya lemak yang ada pada hewan. Wa kama yanqusu sibghus thawb, dan seperti berkurangnya na'am sibghus thawb, pewarna baju. Maksudnya pudarnya baju ya. Warna baju yang memudar. Wa kama yaqsud dirham li tulil jayb. Dan seperti rusaknya atau jeleknya dirham dikarenakan sudah lama di kantong. Ya. Dicuci, kepanasan, dan seterusnya. Faqala, maka berkata Abdullah bin Mas'ud, hada minhu. Ini juga maknanya. Apa? Ini juga merupakan salah satu maknanya. Walakin aksar min dalik. Akan tetapi aku bermaksud aksar min dalik. Ada yang lebih besar dari itu. Apa? Zihabul ulama. Meninggalnya para ulama. Yakunu fil hayyi alimani. Ada di satu perkumpulan atau komunitas. Ya. Hayy itu komunitas atau komunitas. Alimani, dua orang yang berilmu. Fayamutu ahaduhuma, kemudian meninggal salah satunya. Wayadhabu binisfi ilmihim, maka hilanglah setengah ilmu dari ilmu mereka. Maksudnya yang tadinya ini lengkap, ada satu, kemudian meninggal yang satunya, maka setengahnya dari ilmu tersebut hilang bersama kematian ulama tersebut. Wa yakunu fil hayyi aliman, ini apabila di dalam satu komunitas itu ada dua ulama. Kemudian wa yakunu fil hayyi al alim, dan ada pada satu komunitas itu hanya seorang alim. Fayamutu, kemudian meninggal alim tersebut. Fayadhhabu bi ilmihim, maka hilang pula ilmu yang dibutuhkan oleh mereka. Wabidhihabil ulama yadhhabul ilm, maka dengan wafatnya para ulama ini menunjukkan hilangnya ilmu. Qala rahimahullah ta'ala, fahadal aslu, maka pokok ini, wahual ilmu, yaitu ilmu, aslun azimun, merupakan pokok yang besar. Wa innama ataltu fi dhikrihi, dan sesungguhnya aku memperpanjang penjelasan tentang hal ini, ya, penjelasan tentang ilmu, li'annahu asasuddin, karena ini merupakan, kalau apa, karena ilmu ini merupakan pokoknya, dasarnya agama. Wa yansha'u anhul amal, dan akan tumbuh berasal atau dan tumbuh amal yang berasal dari ilmu. Seorang tidak akan bisa beramal dengan baik kecuali didasari oleh ilmu. Wa huwa raqizatul manhajis salafi wa lubbuhu. Dan ilmu ini merupakan raqizah Rakiza ini hal yang paling penting. Manhajnya salaf. Manhaj salaf. Walubbuhu dan intinya. Ya. Dan intinya. Qala rahimahullah ta'ala fal manhajus salafiyu manhajun rabbani. Maka manhaj salafi ini merupakan manhaj rabbani. Yaqtafi, yaitu mencukupkan al-kitab, al-kitaba wa sunnah, dengan al-kitab dan sunnah. Wa yuwafiqu al-fitrata wal-aqla, dan manhaj salafi ini sesuai dengan fitrah dan akal. Wa huwa al-manhaj alladhi irtadahu Allah, yaitu manhaj yang Allah subhanahu wa ta'ala meridainya li'ibadihi, untuk hambanya. Li'islahi dinihim, untuk memperbaiki agama mereka, wa dunyahum dan dunia mereka. Wala salaha lil'ibadi illa bihi, maka tidak bisa didapatkan kebaikan, ya, perbaikan untuk hamba, kecuali dengan manhaj salaf. Kama rawa Ibnu Abdul Bar fi Tamhid, sebagaimana di apa meriwayatkan Abdullah Ibnu Abdul Nam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid bi sanadihi, dengan sanadnya ila Ashhab an Malik qala, berkata, kana Wahab Ibnu Kaisan yaq'adu ilaina wa la yaqumu abada hatta yaqula lana i'malu annahu la yasluh akhiru hadha al-amr illa ma aslaha awwaluhu. Qulu yuridu madha? Qala yuridu fi badi al-islam, aw qala yuridu at-taqwa. Dahulu Wahab Ibn Kaysan duduk di hadapan kami dan dia tidak berdiri kecuali beliau berkata, beramallah kalian, sesungguhnya tidak akan benar, tidak akan baik akhir dari perkara ini kecuali seperti baik awalnya. Maksudnya ketika menginginkan manusia kebaikan, maka hendaklah mereka mengikuti orang-orang sebelumnya, yaitu salafus salih. Qultu yuridu madha? Aku berkata, maksudnya apa? Qala yuridu faibadi al-islam. Maksudnya adalah di awal Islam. Ya, di awal Islam. Artinya ketika umat ini menginginkan kebaikan dan mulia di dalam Islam, maka mereka harus mengikuti bagaimana Islam di awal-awal. Mengikuti salafus salih. Dengan kata lain, mengikuti salafus salih. Awqala, atau dikatakan atau mengatakan yuridu taqwa. Maksudnya adalah taqwa. Hal ini senada seperti yang disebutkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ziarah ke negeri Syam. Beliau ziarah ke negeri Syam yang di saat itu disambut oleh Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Yang saat itu Umar bin Al-Khattab membawa untanya atau berkendaraan dengan kendaraan unta. Kemudian satu waktu beliau ingin memberi minum kepada unta tersebut dan berhenti di satu lembah atau danau. Maka beliau pun turun, kemudian melepaskan sepatunya, dikalungkan di lehernya, kemudian menarik unta tersebut ke danau atau ke air tersebut. Kemudian Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau melakukan hal ini? Engkau adalah seorang Amirul Mukminin. Saya takut, saya khawatir. Ya. Ahlu Syam, ya, penduduk Syam, ini mengecam kepadaku. Ya, dianggap apa? Dianggap dia ini tidak menghormati apa Umar ibn Khattab. Di dalam riwayat lain, bahwasanya pasukan Romawi mereka ingin bertemu, melakukan perdamaian, ya, dengan Umar ibn Khattab. Sementara Umar ibn Khattab seperti ini, takut diremehkan, ya, takut diremehkan oleh musuh atau oleh Romawi, tentara Romawi. Kemudian kata Umar ibn Khattab, Allah, katanya Allah itu sebuah ungkapan kaget, ya, kaget. Kata Umar ibn Khattab, kalau bukan engkau yang berbicara seperti ini, maka aku akan jadikan engkau sebagai percontohan bagi umat Islam. Maksudnya apa? Dihukum. Maksudnya dihukum oleh Umar kalau bukan engkau yang berbicara seperti, kalau bukan engkau yang berbicara, yang bicara seperti ini, niscaya engkau akan aku hukum dan akan menjadi percontohan bagi kaum muslimin. Artinya, pengingkaran yang keras. Ya, pengingkaran yang keras dari Umar. Kemudian Umar mengatakan satu ucapan. Yang ucapan tersebut terkenal. Dan sering dibaca bahkan oleh para hizbiyin juga dibaca. Ya, atau di khutbah-khutbah mereka. Ya, dibaca pula. Apa ucapan tersebut? Nahnu qaumun. Atau inna qaumun a'azzana Allahu bil Islam faman yuridu al-izza bighairi al-Islam adallahu Allah. Kami adalah satu kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Barang siapa yang menginginkan izzah, barang siapa yang menginginkan kemuliaan tanpa Islam, adalah Allah, Allah akan menghinakannya. Ini merupakan ucapan yang sedikit tetapi memiliki makna yang syarat dengan apa? Dengan pelajaran, ya. Banyak di dalamnya pelajaran-pelajaran baik itu akidah, manhaj, semuanya. Karena yang namanya Islam bukanlah satu pelajaran saja, bukan hanya akidah saja, bukan hanya fikih saja, tetapi mencakup seluruhnya. Seorang yang ingin dimuliakan, ya, maka tidak akan mulia kecuali dia menjalin Islam dengan sebenarnya. Baik itu akidah, baik itu manhaj, baik dalam muamalah, dari segala bentuk kehidupannya. Nah, jika tidak, maka Allah akan apa memberikan sebalik dari tujuan dia. Adallahu Allah. Allah akan menghinakannya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Inti dari apa pembahasan yang kita baca di kesempatan kali ini adalah bahwasanya seorang ahlus sunnah hendaklah mereka adalah orang-orang yang menjunjung tinggi ilmu dan ulama. Ya. Mencintai ilmu dan ulama. Maka ketika kita ini tidak memiliki sifat ini, segera diperbaiki. Segera diperbaiki. Manhaj salaf ini seperti ini. Manhaj salaf itu mencintai ilmu. Seorang yang mencintai, seorang mencintai keluarganya. Dia rela kerja banting tulang. Ya, berangkat jam 11. Atau bahkan jam berapa? Tuh, gak tahu. Sip-sipannya. Betul enggak? Kenapa? Karena dia mencintai keluarganya, anaknya, istrinya. Ingat capek enggak? Enggak ingat capek. Udah jadwalnya berangkat, ya berangkat. Bahkan berani korbankan yang lain. Begitu kan? Nah, maka begitupun seorang ahlu sunnah ketika cinta ilmu, maka dia rela banyak mengorbankan. Ya, banyak mengorbankan apa yang bertentangan dengan kecintaannya tersebut. Memang berisiko. Berisiko. Tetapi kalau dia benar-benar mencintai ilmu dan ulama, dia akan buktikan. Dia akan buktikan bahwasanya dia memiliki manhaj salaf. Bahwasanya dia berada di atas manhaj salaf. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah atau kesalahan, itu datangnya dari ana pribadi dan dari syaitan, wa astaghfirullah. Dan ana mohon maaf. Apabila kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.